Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da wa Dawa, masih menjelaskan tentang hukuman kemaksiatan. Di antaranya adalah kemaksiatan membutakan hati. Ya, walaupun tidak sampai membutakan, minimalnya melemahkan mata hati. Telah kita jelaskan bahwasanya kemaksiatan itu membutakan hati atau melemahkan hati. Beda halnya dengan ketaatan. Ketaatan menerangi hati, membuat hati bercahaya dan bersih cemerlang. Ketaatan menguatkan dan mengokohkan hati, ya, sehingga hatinya penuh dengan cahaya. Di mana orang yang seperti ini keadaannya, syaitan tidak bisa mendekatinya. Bahkan syaitan takut untuk mendekati orang yang keadaannya seperti itu. Nah, seperti halnya Nabi SAW menyebutkan tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, "Walladhi nafsi biyadih ma laqiyaka asy-syaitanu qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjika." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah syaitan berjumpa denganmu, wahai Umar, dalam keadaan engkau berjalan di suatu lorong, melainkan syaitan akan berjalan di lorong yang lainnya, bukan jalan yang engkau lewati. Ya, ya, takutnya syaitan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dikarenakan kekuatan keimanan yang ada pada Umar ibn Khattab. Dan juga cahaya dari mata hatinya yang bisa membakar syaitan. Jika syaitan, nah, ketakutan ketika ya mendekati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai Rasulullah mengatakan kalimat tadi, "Malaqiyaka syaitan qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjika." Tidaklah syaitan berjumpa denganmu, yeah, dalam keadaan engkau menempuh suatu lorong, suatu jalan, melainkan syaitan akan menempuh jalan yang lain, lorong yang lain selain lorongmu itu, selain jalanmu itu, menjauh dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kenapa dikatakan tadi? Yeah, hatinya bercahaya, hatinya bersinar dikarenakan ketaatan yang dilakukannya. Ini bisa membakar syaitan sinarnya tersebut. Sehingga di sini jelas sekali beda antara hati yang bersih, hati yang bercahaya dengan hati yang gelap. Nah, hati yang gelap, syaitan menguasainya. Beda halnya dengan hati yang bercahaya, hati yang bersinar, bersih. Syaitan menjauhinya. Kalau hati yang gelap, hati yang lemah, ya, syaitan akan menyertainya. Bahkan syaitan akan menjadi temannya. Seorang syair mengatakan, kita bacakan lanjutannya. Qarinuka fid dunya wa fil hasri ba'daha. Fa anta qarinun li bi kulli makani. Aku adalah pendampingmu di dunia. Dan di mahsyar setelahnya. Maka engkau adalah pendampingku di setiap tempat. Fa in kunta fi daris syaqa fa innani wa anta jami'an fi syaqa wa hawani. Maka apabila engkau berada di negeri kesengsaraan, maka sesungguhnya aku dan engkau semuanya dalam kesengsaraan dan kehinaan. Nah, ini keadaan orang yang syaitan menjadi pendampingnya. Syaitan menjadi temannya dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Di dunia dan juga di mahsyar. Nah, sama-sama mendapatkan kecelakaan dan kebinasaan. Sama-sama mendapatkan kehinaan. Qala ta'ala, Allah mengatakan dalam surah Az-Zuhruf ayat 36 sampai 39. Wa may ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Maka barang siapa berpaling dari mengingat Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, nuqayyid lahu syaitana, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Fahuwa lahu qarin. Dan dia syaitan ini menjadi teman yang menyertainya. Ini keadaan orang yang berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Berpaling dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai balasannya, Allah akan adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Kemudian syaitan tersebut menjadi teman yang menyertainya. Kalau temannya syaitan, berarti akan terus menggiringnya kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Menggiringnya kepada kebinasaan. Dikarenakan tujuan utama syaitan itu supaya bisa mengajak orang yang akan menemaninya di neraka. Nah, Iblis la'anahullah dan juga bala tentaranya mengetahui tempat mereka itu adalah neraka. Sehingga mereka berusaha untuk mengajak manusia supaya bisa menemani mereka di neraka. Nah, orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai hukumannya Allah akan mengadakan baginya syaitan yang menyesatkan, ya, dan syaitan tersebut menjadi teman yang menyertainya. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya mereka, para syaitan, ya, menghalang-halanginya dari jalan yang lurus. Dan mereka mengira bahwasannya mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Padahal syaitan menghalang-halangi, ya, orang-orang tersebut dari jalan kebenaran. Tapi disayangkan, ya, orang-orang tersebut mengira dirinya berada di atas kebenaran. Nah, ini suatu muskilah yang sangat besar. Kenapa seandainya ketika dia melakukan kesalahan, kemudian mengakui dan mengetahui dirinya itu melakukan kesalahan, kadang-kadang membuat dia segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin al-mushkilah, akan tapi masalahnya itu dia melakukan kesalahan kemudian dia menganggap mendapatkan petunjuk, sehingga tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini termasuk di antara bentuk hukuman. Ya. Ketika seorang melakukan kesalahan-kesalahan, kemudian dia menganggap mendapatkan petunjuk. Terjatuh kepada kesesatan, terjatuh kepada penyimpangan, kemudian dia menganggap dirinya di atas petunjuk. Ini yang berbahaya. Seperti keadaan-keadaan ahlul bid'ah. Yeah. Mereka melakukan kebid'ahan. Yang namanya bid'ah itu sesat. Wa kulla bid'atin dolalah. Semua kebid'ahan itu adalah sesat. Akan tapi mereka menganggap mereka mendapatkan petunjuk, sehingga susah sekali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadaannya seperti itu. Nah. Allah lanjutkan ayatnya, hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqaini fabi'sal qarin. Sampai apabila orang yang berpaling itu datang kepada kami, dia mengatakan, ya laita, aduhai, semoga antara aku dan dia atau dan kamu bu'dal masyriqaini fabi'sal qarin, sejauh antara timur dan barat. Ya. Di mana syaitan adalah sejahat-jahat teman. Syaitan. Ya. Sehingga jangan syaitan dijadikan sebagai teman. Syaitan itu musuh. Inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwa. Sesungguhnya syaitan musuh. Maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Syaitan musuh bagi kalian. Jadikanlah syaitan sebagai musuh. Nah, perangi syaitan. Yeah. Di antara bentuk jihad adalah jihadu syaitan. Jihad melawan syaitan. Nah, dengan sabar. Ini jihad maksud saya apa? Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad melawan syaitan. Dan juga yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ini pun termasuk di antara bentuk jihad melawan syaitan. Harus diperangi syaitan tersebut. Jangan menjadikan syaitan sebagai teman. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, berarti sebenarnya dia menjadikan syaitan sebagai teman. Nah, padahal Allah katakan syaitan itu fabi'sal qarin, sejahat-jahat teman. Wala yanfa'ukumul yawma idzalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Harapan-harapan kalian tidak bermanfaat bagi kalian di hari kiamat, karena kalian telah menzalimi diri kalian. Annakum fil adabi mushtarikun, bahwasannya kalian itu berserikat dalam mendapatkan azab. Tatkala manusia mengikuti syaitan, menjadikan syaitan sebagai teman, maka ketika di akhirat nanti sama-sama mendapatkan azab, baik yang mengikuti ataupun yang diikutinya. Bahkan telah kita sebutkan di akhirat nanti akan saling bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Kamatsali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allaha rabbal alamin. Seperti syaitan ketika mengatakan kepada manusia, kafirlah engkau. Ketika manusia itu kafir, syaitan mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Dan aku pun sebenarnya takut kepada Rabb semesta alam. Nah, fa akhbara subhanahu anna man asha an dhikrihi wa huwa kitabu alladhi anzala ala rasulihi fa'arada anhu wa amiya anhu wa ashat basiratuhu an fahmihi wa tadabburihi wa ma'rifati muradillahi minhu qayyadallahu lahu syaitana ukubatan lahu bi'iradihi an kitabihi. Maka dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitabnya yang Allah turunkan kepada rasulnya, kemudian dia berpaling darinya. Nah, membutakan diri darinya, menutup matanya dari memahami dan mentadaburinya, menutup maknanya dari mengetahui yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan orang tersebut kepada syaitan sebagai hukuman baginya dikarenakan berpaling dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai hukuman bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari Al-Qur'an. Membutak-butakkan dirinya, menutup matanya ya, dari memahami dan mentadaburi Al-Quran. Ya. Maka hukumannya, Allah akan menyerahkan orang ini kepada syaitan sebagai hukuman baginya, dikarenakan dia berpaling dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana. Barang siapa berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Ya. Ini juga tentang bahayanya berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahayanya itu di dunia dan juga di akhirat. Allah mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضُ أَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan akan kami kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, ini hukuman bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beda keadaannya dengan orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ya. Barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya, tinggal kita memilih yang mana. Nah, kalau kita tidak mau tersesat, tidak mau celaka, maka ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wahuwa qarinuhu alladhi la yuqari la yufarikuhu fil iqamah wala fil masir. Jadi orang yang berpaling di peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan serahkan dia kepada syaitan sebagai hukuman baginya, ya, disebabkan berpaling dari kitabnya. Dan syaitan menjadi temannya yang tidak akan berpisah dengannya, ya, baik dalam keadaan dia tidak safar atau dalam keadaan dia safar. Terus syaitan menyertainya, terus syaitan mendampinginya. Wa maulahu wa ashiruhu alladhi huwa bi'sul maula wa bi'sul ashir. Syaitan menjadi pemimpinnya, menjadi teman bergaulnya, yang mana syaitan tersebut adalah sejelek-jelek penolong dan sejelek-jelek teman bergaul. Seorang syair mengatakan, Rodi'ai libanin sadia ummin taqo sama bi ashama dajin audu la natafarwaku. Keduanya menyusu kepada seorang ibu yang saling berjanji. Bi ashama dajin audu la natafarwaku. Di tengah malam yang gelap gulita. La natafarwaku. Di mana kami tidak akan berpisah. Ini sebagai ungkapan seorang syair yang menyatakan terus membersamainya, tidak akan berpisah. Seperti hanya tadi. Nah, orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan akan menjadi temannya, terus mendampinginya, baik dalam keadaan dia mukim, tinggal di tempat, ya, atau dalam keadaan dia safar, bepergian. Terus syaitan menyertainya. Suma akhbara subhanahu anna syaitana yasuddu qarinahu wa waliyahu an sabilihi al-muwassili ilaihi wa ila jannatihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa syaitan menghalangi temannya, menghalangi walinya dari jalan, ya, yang mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjadikan syaitan sebagai teman, maka syaitan akan menghalang-halanginya dari jalan yang lurus. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Sesungguhnya syaitan menghalangi-halangi mereka dari jalan yang lurus. Bahkan syaitan berusaha, ya, untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Nah, dengan segala macam bentuk usahanya. Ya. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ucapan iblis la'anahullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan engkau telah menyatakan aku sesat, maka akan aku halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Ya. Kemudian didatangi dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Ini untuk menyesatkan manusia. Semangat sekali syaitan menyesatkan manusia. Menghalang-halangi manusia dari jalan yang mengantarkan kepada Allah dan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasabu hadd-dhal al-masdud annahu ala tariqi huda. Dan orang yang sesat, ya, dan dihalang-halangi jalannya ini, mengira bahwasanya di atas jalan petunjuk. Ini yang berbahaya kita sebutkan tadi. Dalam keadaan menyimpang, dalam keadaan sesat, tapi dia menyangka berada di atas petunjuk. Kalau kondisinya seperti ini, sulit baginya untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, kemudian dia menyadari dirinya terjatuh kepada kesalahan. Yang semacam ini, ya, lebih diharapkan dan mudah kalau seandainya dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia menyadari dirinya terjatuh kepada kesalahan? Ya. Yang susah itu, seseorang terjatuh kepada kesalahan, tapi tidak menyadari dirinya terjatuh kepada kesalahan. Bahkan lebih parah lagi, dia menyangka dirinya di atas petunjuk. Nah, hatta idza jaa al-qarinani yaum al-qiyamah yaqulu ahadum lil akhar, sampai apabila kedua teman ini datang di hari kiamat, salah satu di antara keduanya mengatakan kepada yang lainnya, ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqain, duhai seandainya antara aku dan kamu ini memiliki jarak yang jauh antara timur dan barat. Penyesalan. Kenapa dahulu sangat dekat sekali, dijadikan sebagai teman yang dekat. Padahal ketika di hari kiamat nanti penyesalan. Saya mengatakan, duhai seandainya antara aku dan kamu memiliki jarak yang jauh antara timur dan barat. Ini pun sebagaimana ucapan penyesalan orang yang salah dalam memilih teman. Ya waylata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani anidzikri ba'da idja'ani. Ini ucapan penyesalan. Duhai seandainya dahulu aku. Nah, celakalah aku. Duhai seandainya aku tidak menjadikan si fulan ini sebagai teman dekatku. Sungguh dia telah menyesatkanku dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala setelah petunjuk itu datang kepadaku. Ya, ucapan penyesalan. Nah, kenapa dulu berteman dengan si Fulan? Ya. Si Fulan ini yang menghalang-halangi petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Datang petunjuk kepadaku, tapi si Fulan ini menyesatkan aku dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kalimat-kalimat penyesalan. Salah dalam berteman. Salah dalam bergaul. Ya. Dan ucapannya lainnya, ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqain. Duhai, seandainya jarak antara aku dan kamu sejauh antara timur dan barat. Ya, ini pun ucapan penyesalan. Kenapa dahulu dekat dengan orang-orang yang menyimpang, dekat dengan orang-orang yang senang dengan kemaksiatan, sehingga dia pun terbawa melakukan dosa-dosa, kemaksiatan dan kesesatan. Nah, ya, sehingga ini menunjukkan bahwasannya. Nah, selektif dalam memilih teman salah satu prinsip-prinsip Islam. Ya, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Rasulullah mengatakan, seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Ya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya. Ya, kadang-kadang kita bisa menilai seseorang dengan melihat siapa teman dekat orang tersebut. Ya. Nah, kalau kita berteman dengan para pemalas, kita akan terbawa malas. Ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang senang menggunjing, menggibahi, kita akan terbawa seperti itu. Yeah. Kita berteman dengan orang-orang yang tidak ada semangat dalam menuntut ilmu, tidak ada semangat untuk menghadiri majelis ilmu, kita pun akan terbawa demikian. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang semangat dalam beribadah, kita pun akan terbawa menjadi baik. Nah, semangat dengan orang-orang yang rajin menghadiri majelis ilmu, kita pun akan terbawa demikian. Nah, dikarenakan teman itu memberikan pengaruh terhadap jati diri seorang, bahkan terhadap agama seorang. Nah, jangan sampai ya, penyesalan di hari kiamat nanti dengan mengatakan tadi, duhai, seandainya aku dan kamu ada jarak yang jauh seperti timur dan barat. Fabi'sal qarin kunta li fid dunya. Sejelek-jelek teman adalah engkau bagiku di dunia. Kenapa? Adlaltani anil huda ba'da idja'ani. Engkau telah menyesatkan aku dari petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadaku. Wasadattani anil haq wa agwaitani hatta halaqtu. Engkau menghalang-halangi aku dari kebenaran. Engkau menyesatkan aku sehingga aku ini binasa. Wa bi'sal qarin anta li al-yawma. Dan sejelek-jelek teman adalah engkau bagiku pada hari ini. Yeah. Ya. Syaitan itu sejelek-jelek teman di dunia dan sejelek-jelek teman di akhirat nanti. Nah, ya. So ini asungan pertemanan kita dengan yang lainnya hendaklah dibangun karena lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, wa fillah, dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar satu hobi, bukan hanya sekedar satu desa, satu kabilah misalkan. Nah, ya, satu suku, akan tapi, nah, hendaklah pertemanan dibangun karena Allah dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Walamma kana al-musab idza sarakahu ghayruhu fi musibatin hasala lahu bita'assi naw'u takhfifin wa tasliyatin akhbarallahu subhanahu anna hada ghayru mawjudin wa ghayru hasilin fi haqqil mushtarikina fil adab. Ketika seseorang yang ditimpa musibah, apabila ada yang lainnya sama-sama mendapatkan musibah, ya, maka dia akan merasa terhibur. Nah, ya, terasa teringankan dan terhibur. Nah, misalkan seseorang mendapatkan musibah dan ternyata yang mendapatkan musibah itu bukan hanya dia saja, tapi semua orang-orang yang ada di kampungnya misalkan mendapatkan musibah. Biasanya orang merasa ringan menghadapi musibah tersebut, merasa terhibur. Kenapa? Dikarenakan yang dapat musibah itu bukan saya saja, tapi tetangga pun sama kena musibah. Yeah. Tetangga satu lagi sama kena musibah. Yeah. Sehingga dia bisa lebih lapang untuk menerimanya. Beda kalau seandainya yang kena musibah hanya dia saja. Dalam satu perkampungan yang kena musibah hanya dia saja. Yeah. Datang gempa misalkan. Nah, yang hancur rumahnya hanya dia saja. Yeah. Maka dia akan merasakan berat ujian yang dirasakannya. Nah, yeah. Tapi ketika yang kena musibah itu bukan hanya dia saja, tapi yang lainnya pun, dia akan merasa ringan. Kenapa? Dikatakan yang merasakan musibah ini bukan hanya dia saja. Seperti halnya kewajiban puasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa itu bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad saja. Tapi Allah pun wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Tatkala kita mendengar ayat tersebut bahwasanya kewajiban puasa diwajibkan pula pada umat-umat terdahulu, ini sebagai penghibur bagi kita. Yeah. Dan juga untuk meringankan kita. Kenapa? Dikarenakan kewajiban ini pun telah disyariatkan kepada umat terdahulu dan mereka mampu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ketika mendengar kalimat ini, ini sebagai penghibur bagi kita. Bahwasanya puasa ini telah diwajibkan pula kepada umat-umat dahulu. Sehingga kita merasa ringan dalam menjalaninya, tidak berat. Akhbarallahu subhanahu anna hada ghairu mawjudin wa ghairu hasilin fi haqqil mushtarikina fil adab. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya ini tidak ada dan tidak didapatkan bagi orang-orang yang berserikat dalam mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat musibah tadi di dunia, semuanya kena musibah, meringankan. Beratnya musibah yang kita jalani. Tapi berbeda keadaannya dengan orang-orang yang mendapatkan adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka banyak yang mendapatkan adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak membuat ringan adab tersebut. Wa anal qarina la yajidu rahatan wala adna farahin bi adabi qarinihi ma. Dan bahwasannya teman tadi tidak mendapatkan kebahagiaan walaupun sedikit sekali kesenangan dengan adab yang menimpa temannya secara bersama-sama. Saya sebutkan tadi, dua teman tadi yang mengikuti dan yang diikuti dalam kejelekan, dalam kesesatan, sama-sama mendapatkan adab. Yeah. Tapi walaupun kedua-duanya sama-sama mendapatkan adab, yeah, tapi tidak menjadi ringan yeah, adab yang mereka rasakan. Beda dengan musibah di dunia tadi. Yeah. Ketika yang mendapatkan musibah itu bukan satu orang saja, tapi banyak juga yang mendapatkan musibah tersebut, ya, ini merasa ringan musibah yang dihadapinya. Kenapa dikatakan yang dapat musibah tersebut bukan hanya dia saja, tapi sekali lagi beda keadaannya dengan orang-orang yang berserikat mendapatkan adab di akhirat nanti. Ya. Walaupun yang mengikuti dan yang diikutinya sama-sama mendapatkan adab, teman dan temannya sama-sama mendapatkan adab, tapi mereka tidak mendapatkan sedikit pun kesenangan dan keringanan dari adab yang dideritanya di akhirat nanti. Wa in kanatil masa'if fid dunya idza amat sarat maslatan. Ya, walaupun nah musibah-musibah di dunia apabila menyeluruh, banyak orang yang mendapatinya menjadi penghibur. Ya, ketika yang mendapatkan musibah itu banyak, bukan satu orang saja. Ya. Kama qalatil khansa fi akhiha Zuhr. Sebagaimana ucapan Khansa terhadap saudaranya yaitu Zuhr. Ya. Beliau mengucapkan suatu bait syair. Nah, ya. Ini ketika saudaranya terbunuh, ya, saudaranya Zuhr. Nah, maka Khansa ini menangis, sedih dengan kesedihan yang sangat luar biasa. Nah, yeah, dia mengucapkan syair-syair yang banyak tentang kesedihannya. Akan tetapi ketika dia melihat, yeah, manusia pun banyak yang mengalami musibah semisalnya. Yeah. Banyak di antara mereka yang sama musibahnya. Saudara-saudara mereka dibunuh. Yeah. Sehingga ketika melihat banyak manusia yang mendapatkan musibah yang semisalnya, ya ringanlah musibah yang dihadapinya tersebut. Kemudian dia mengatakan dalam syairnya, falaula kasratul bakina hauli ala ikhwanihim la qataltu nafsi wa ma yabkuna misla akhi walakin ya wa'azzi nafsa anhu bitta'assi. Kalau seandainya bukan banyaknya, kalau seandainya bukan dikarenakan banyaknya orang yang menangis di sekitarku terhadap kematian saudara-saudara mereka, niscaya aku akan bunuh diri. Wa ma yabkuna misla akhi walakin wa'azzi nafsa anhu bitta'assi. Dan tidaklah mereka menangis seperti saudaraku. Akan tetapi, ya, aku menghibur diriku darinya. Bitta'asi, dengan sabar. Ya, ini menunjukkan bahwasannya tadi. Tatkala dia merasakan ya, kesedihan yang sangat luar biasa dikarenakan musibah yang menimpanya. Nah, tapi ketika dia melihat ternyata banyak orang juga yang mendapatkan musibah seperti musibah yang menimpa dirinya. Ya, maka dia pun merasa ringan musibah yang dihadapinya. Nah, saya mengatakan tadi, kalau seandainya bukan karena banyaknya orang-orang yang menangis sekitarku terhadap kematian saudara-saudara mereka, niscaya aku akan bunuh diri. Tapi ketika menyaksikan banyak orang yang mendapatkan musibah seperti musibahnya, ya, maka dia pun tidak membunuh dirinya. Terasa ringan musibah yang dihadapinya. Nah, فَمَنَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الرَّاحَةِ عَلَى أَهْلِ النَّارِ. Maka Allah Subhanahu wa Taala, nah, menghalangi, mencegah ya, rasa kebahagiaan. Nah, bagi penduduk neraka. Ya. Walaupun mereka berserikat sama-sama mendapatkan adab, tapi mereka tidak mendapatkan ya, rasa ringan terhadap adab yang dideritanya. Faqala wala yanfa'ukumul yawma idz zalamtum annakum fil adabi mushtarikun. Dan harapan-harapan kalian tidak bermanfaat bagi kalian pada hari itu. Dikarenakan kalian menzalimi diri kalian. Sesungguhnya kalian berserikat dalam adab. Walaupun berserikat, sama-sama mendapatkan adab, ya, tapi mereka tidak merasakan ringan dari adab dan siksaan tersebut. Ya, ini menunjukkan dahsyatnya adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai dari bab ini. Insyaallah nanti kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, masih menyebutkan tentang hukuman-hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan. Ilahun alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.